soal disampaikan oleh Dr. Jamil Al-Abdiwar di sini. Dan mari kita mulai kajian pada siang hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini setelah kita menikmati berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat berjamaah, mari kita nikmati anugerah Allah yang lain. Anugerah Allah yang sangat besar yaitu ma'dubatullah, hidangan Allah. Hidangan Allah itu bernama Al-Qur'anul Karim. Di antara hidangan yang disuguhkan oleh Al-Qur'an kepada kita semuanya adalah satu tema penting dalam kehidupan ini yaitu an-nifaq wal munafiqun. Nifaq dan orang-orang munafik. Ada satu mukadimah yang perlu kita sampaikan yang tidak saya tulis di sini. Apa sebenarnya urgensi tema ini, saudara sekalian? Urgensi tema ini dalam kehidupan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, adalah berkaitan dengan kesungguhan kita di dalam beriman kepada Allah. Kenapa saya katakan kesungguhan? Karena nifaq itu satu penyakit virus yang sangat membahayakan, tetapi di sisi yang lain juga sangat rumit. Begitu rumitnya, begitu misteriusnya, sampai-sampai Al-Qur'anul Karim ketika menjelaskan tanda-tanda orang munafik itu lebih panjang daripada menjelaskan tanda-tanda orang beriman dan orang kafir. Bapak Ibu Saudaraku yang saya cintai karena Allah, coba kita lihat surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah itu berbicara tentang aqsamun nas atau asnafun nas, golongan manusia di dunia ini yang jumlahnya sudah miliaran itu cuma ada tiga, nggak ada orang lain kecuali tiga. Yang pertama orang beriman yang bertakwa, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga orang munafik. Saudaraku, ketika Allah berbicara tentang orang-orang beriman, ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang beriman cukup cuma tiga ayat. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Tadi diterangkan alladzina yu'minuna bil ghaib, cuma tiga ayat sampai tiga. Begitu Allah berbicara tentang orang kafir, lebih sedikit lagi karena orang kafir jelas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Diberikan peringatan, enggak diberikan peringatan, sama saja tidak beriman. Cuma dua ayat. Begitu berbicara tentang orang-orang munafik, saudaraku, penjelasannya sangat panjang lebar. Dimulai dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya. Sampai sekian banyak ayatnya. Sampai 8 ayat. Akan hampir lebih. Bahkan nanti diterangkan lagi dalam bentuk yang lebih luas lagi dalam surat An-Nisa, surat At-Taubah, bahkan ada surat khusus yang namanya surat Al-Munafiqun. Ini saudara sekalian, pentingnya tema ini untuk diulang-ulang. Tidak cukup sekali kajian. Apalagi tema An-Nifaq wal Munafiqin itu di dalam buku ditulis sekitar 1200 halaman. Judulnya An-Nifaq wal Munafiqun di dalam Al-Qur'an. Kira-kira kalau 1200 halaman itu pengajian berapa kali, Pak? Biasa. Yang kedua, di dalam sejarah, manusia-manusia terbaik, terbaik itu takut, takut saudara sekalian kalau dirinya munafik. Apalagi saya, apalagi kita yang gak ada jaminan secara tertulis bahwa kita itu pasti masuk surga. Gak ada jaminan tertulis nama kita bahwa kita ini bukan orang munafik. Sementara manusia-manusia terbaik yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga pun masih takut dia menjadi orang munafik. Man, siapa orangnya? Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu di dalam Islam beliau termasuk minal asyarah al-mubasyyirin bil jannah. Termasuk 10 orang yang pasti masuk surga, dijamin oleh Allah dan Rasul masuk surga. Itu saja masih takut dalam dirinya terdapat virus nifaq. Takut dirinya menjadi munafik. Di mana kisahnya? Kisahnya adalah ketika beliau datang menemui intelijen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Karena setelah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, daftar nama-nama orang munafik itu ada di tangan intelijen beliau yang bernama Hudzaifah. Maka Umar bin Khattab untuk meyakini bahwa dirinya tidak munafik datang kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, daftar orang-orang munafik itu yang ada di tangan kamu, ada enggak nama saya? Ada enggak nama saya? Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pasti masuk surga atas izin Allah. Apalagi saya dan kita semuanya yang enggak ada jaminan tertulis dalam Quran atau Sunnah. Sudah barang tentu, wahai saudaraku, kita lebih-lebih harus takut melebihi para sahabat. Karena sahabat sudah jaminan masuk surga. Ini Umar secara khusus. Kemudian sahabat secara umum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abi Mulaikah, beliau mengatakan, "Inni adraktu 30 sahabiyan kulluhum yakhafuna minan nifaq." Aku jumpai 30 sahabat. Ikhwan dan akhwat, 30 sahabat itu jumlah yang banyak di zaman dulu. Aku jumpai 30 sahabat kulluhum yakhafuna minan nifaq. Semuanya takut dari virus yang bernama nifaq. Padahal kita tahu sahabat itu khairul qurun, generasi terbaik. Ini saudaraku sekedar pengantar tentang ahamiyatu hadzal maudhu, urgensi tema ini. Insyaallah kajian kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ta'rifun nifaq. Definisi nifaq. Apa itu nifaq itu? Yang kedua, aqsamun nifaq, macam-macam nifaq. Supaya setelah kita kenal betul, kita waspada dari virus yang sangat membahayakan dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Dan yang terakhir, nama dzijul munafikin, profil orang-orang munafik. Seperti apa orang-orang di dunia ini? Sehingga sebelum kita berhati-hati terhadap orang-orang munafik, lebih dulu kita berhati-hati dari diri kita. Jangan-jangan diri kita munafik. Yang pertama, susulan ta'rif nifaq. An-nifaq itu dari kata an-nafiqa, yaitu seekor binatang yang ada di turab, di debu. Dia punya 2 lubang. Ketika mau diambil dari lubang yang satunya, ditangkap, dia keluar dari lubang yang lainnya. Sehingga sulit itu, sulit menangkap orang munafik. Tinggalnya itu di bawah debu, debunya datar, seolah enggak ada apa-apanya. Begitu dipencet, dia ambil, dia lari mulai. Itulah gambaran daripada orang munafik. Punya 2 pintu. Zahirnya kelihatannya Islam, tapi dalamnya sebenarnya kebenciannya luar biasa. Maka sebagian manusia menyebut orang munafik itu punya muka berapa? Bermuka 2. Aslinya itu berlubang 2. Kalau muka 2 cakep-cakep mahal. Berlubang 2. Itu secara dasar. dari kata nafiqah. Kemudian saudaraku yang saya cintai karena Allah, an-nifaq fi istilah syar'i, nifaq di dalam terminologi agama, itu apa? Saudaraku, walaupun kata nifaq itu bahasa Arab, tetapi di dalam Arab kuno dulu di zaman jahiliyah belum ada istilah orang munafik. Kenapa saudara sekalian? Karena orang munafik itu munculnya di periode Makkah atau periode Madinah. Madinah. Makanya seluruh ayat-ayat tentang nifaq dan munafikin suratnya disebut surat Madaniyah yang turun setelah hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Nah, setelah Al-Quran turun berbicara tentang munafik, maka didefinisikan oleh ulama, nifaq itu adalah izharul Islam, izharul Islam wa ibtalul kufri, mendohirkan, menampakkan Islam secara dohir Islam, namanya Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, bagus namanya, pakai peci, pakai serban, bahkan kalau ceramah juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fasih dia, zahirnya. Kira-kira fasih mana pak dengan anggota pengajian di Masjid Al-Alam di Telkomsel pak? Kalau orang munafiknya orang Arab fasih mana pak? Ketua orang munafik siapa? BMI itu, Bapak Munafikin Internasional, namanya siapa? Abdullah ibn Ubay. Itu kalau saya ceramah ya, diadu dengan jamaah pengajian Telkomsel, fasih mana pak? Fasih dia, mau orang Arab, orang pesantren, orang perguruan tinggi gitu. Tetapi fil batin, di dalamnya terdapat kebencian terhadap Islam, kebencian kepada syariat Islam, kebencian terhadap jihad, kebencian kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah definisi nifaq secara terminologi agama. Saudaraku sekalian, cukup di sini saja definisi, tidak usah panjang-panjang. Ya, yang jelas kita sudah punya gambaran seperti itu. Itulah orang munafik. Menampilkan secara lahir Islam, tapi batinnya sebenarnya dia benci kepada Islam. Yang kedua adalah aqsamun nifaq, macam-macam nifaq. Ini sekaligus kita mengkritisi diri kita masing-masing. Apakah na'udzubillah min dzalik kita termasuk, atau semoga kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah dari nifaq. Saudaraku, yang pertama adalah an-nifaqul i'tiqadi, nifaq secara ideologis, secara akidah, yaitu tadi yang menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam walaupun lahirnya mungkin menampakkan Islam. Orang yang seperti itu kata Allah dalam surat An-Nisa, innal munafikina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam api neraka selama-lamanya. Sudah sekalian, orang yang seperti itu sudah keluar dari ajaran Islam, sehingga kalau dia mati enggak boleh disolati, walaupun pernah bangun masjid, walaupun ceramahnya bagus, walaupun punya jalil. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu tadi saya katakan ceramahnya kalau pakai bahasa Arab fasih mana pak dengan anggota Masjid Salim Telkomsel? Maka Nabi ketika mau sholati langsung diingatkan Allah, la takum al-ahadim mata, jangan kamu menyolati dia. Sama, pada luar biasa. Pendukungnya sedikit banyak pak, sebelum Salul itu. Buahnya karena dia tokoh Madinah. Sebelum Nabi datang ke Madinah, tokoh Madinah sebelum Nabi siapa pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokohnya banyak. Apanya? Pendukung banyak apa? Sehingga jangan sampai kebenaran seseorang itu ukurannya banyaknya pendukung, banyaknya yang memuji, banyaknya yang membesarkan nama dia. Lah, tapi ukuran jelas, dia senang pada Islam atau benci pada Islam. Yang senang pada Islam dan memperjuangkan, itulah mukmin sejati. yang membenci Islam dan umat dan syariat Islam, itulah yang tidak benar. Meskipun seluruh dunia memujinya. Masya Allah, jelas Islam itu disebut nifaq i'tiqadi. Yang kedua adalah an-nifaq al-amali, nifaq secara amal. Jadi secara perbuatan dia munafik, tetapi dia tidak keluar dari Islam. Dia tidak benci pada Islam, cuma dia amal perbuatannya itu munafik. Yang dalam hadisnya itu diterangkan, kita semua sudah hafal kan Pak, ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik itu tiga. Itu berbicara apa? Bohong. Wa idza tumina khana, ketika diberikan amanat berkhianat. Amanat saja, amanat di dalam rumah tangga, amanat di perusahaan, amanat dalam berbangsa dan bernegara, khianat. Dan wa idza wa'ada, ketika dia berjanji mengingkari. Nanti kalau kita menang, ya, kita bangun semuanya, pengobatan gratis. Ya. Kalau kita menang, sudah semuanya beres. Oleh karena itu serahkan kepada ahlinya. Begitu menang Pak? Orang seperti itu munafik. Tapi selama dia masih beriman, maka disebut an-nifaq al-amali, amal perbuatan. Tetapi semoga akidahnya masih Islam, meskipun juga dosa besar, walaupun tidak kafir tapi dosa besar. Ini yang kedua. Yang ketiga dari pendekatan yang lain adalah an-nifaq al-asli, nifaq tulen maksudnya, asli, tidak rekaman, tidak bajakan, dia asli. Artinya sejak awal dia sudah munafik. Seperti tadi Abu bin Ubay bin Salul, sejak awal kebenciannya kepada Islam luar biasa. Luar biasa kebenciannya. Tetapi tidak berani menampilkan kenifakannya. Kenapa? Takut. Karena zaman itu sudah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut. Ya, dengan kekuatan umat Islam. Itu namanya nifak asli, sejak awalnya sudah munafik, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini yang kedua nih yang bahaya, yang sering terjadi adalah an-nifakut tarik, nifak yang baru. Kalau diterjemahkan bahasa aslinya, nifak secara emergensi. Jadi mendadak nifak. Kenapa mendadak menifak? Pertama, diuji dengan kemiskinan. Begitu miskin, didekati oleh orang kafir. Kasih beasiswa, kasih doktor, kasih ketenaran di majalah-majalah surat kabar dan TV. Nifaklah dia. Sehingga selalu berpihak pada orang kafir. Tetapi belum berani mengatakan saya munafik. Tidak berani mengatakan saya sekarang sudah kafir. Kenapa? Takut kepentingan dunia yang dari kaum muslimin nanti tidak dapat. Kalau sudah mengatakan saya orang kafir, udah. Dia gak akan dapat suara dari kaum muslimin. Orang kafir maksudnya, kafir. Kan sudah mengatakan orang kafir atau agama lain, omongannya tentang Islam gak didengar lagi, orang kafir udah. Tapi apa? Ini terjadi. Karena kemiskinan ingin kaya, karena tidak terkenal ingin terkenal, karena sekuliah di luar negeri, di servis dengan beasiswa, dengan perempuan, akhirnya munafik dia, murtad dia, tapi tidak berani menampilkan ya, warna aslinya, kekufurannya. Takut kalau pulang ke negerinya, tidak mendapatkan kepentingan-kepentingan dari kaum muslimin. Kepentingan itu bisa berupa tadi suara kalau dalam dunia politik, atau dalam dunia kehidupan sosial, takut sudah, ya, kalau sudah kafir, sudah gak dipercaya lagi oleh kaum muslimin. Sementara pendukung masih banyak, menganggap dia orang Islam, menganggap dia tokoh Islam. Dan ini yang banyak terjadi di dunia Islam seperti itu. Di Mesir terjadi, di Pakistan terjadi, di Urdun terjadi, di Lebanon terjadi, di Indonesia terjadi, di mana-mana terjadi. Dianggapnya masih Islam padahal dia menjadi ubatul khurab, penyembah orang-orang kafir di barat. Apa kata orang kafir? Itulah yang diperjuangkan. Sehingga yang memuji banyak orang kafir. terserah hati Allah. Ini sebut dengan an-nifaq at-tariq. Dan materi harus diulang-ulang supaya makin cerdas, tidak tertipu oleh orang-orang yang dianggap Islam, Muslim, tetapi padahal sudah munafik. Disebut an-nifaq at-tariq. Awalnya Islam, awalnya dari kehormatan, dari keluarga terhormat. Awalnya bapaknya seorang ustaz, seorang kiai, dilanggar di musola, belajar kitab kuning atau kitab putih. Begitu tua-tua, dimurtadkan oleh orang-orang kafir. Tetapi tidak mau mengatakan pindah agama. Kenapa? Takut masalah kepentingannya nanti itu sudah hilang. Karena dia kalau sudah mengaku berubah menjadi agama lain atau pemeluk agama lain. Nah ya, sudah jelas gambaran daripada aqsamun nifaq. Semoga kita semuanya ya terbebas dari empat ya, macam nifaq. Nah, terakhir innama zijul munafikin, ini lebih konkret lagi. Profil orang-orang munafik sepanjang masa, dari dulu, sekarang sampai nanti sebelum hari kiamat. Orang munafik itu seperti ini sifatnya. Profilnya seperti ini. Yang pertama adalah iddi'aul iman. Iddi'aul iman, mengaku beriman. Ungkapan mengaku beriman itu imannya benar atau tidak benar? Hah? Namanya mengaku itu biasanya benar atau enggak? Di antara kita punya sanggulan dari jalan kita lah. Mengaku masih segel ketika kerja di Jakarta. Saya masih single di Jakarta. Di kampung? Atau saya masih gadis sendirian di Jakarta. Mengaku-mengaku, yang namanya mengaku itu enggak benar Ustaz, kalau saya itu punya istri dua, itu fitnah katanya. Yang benar berapa lagi tadi? Tiga. Wah, satu mata benar-benar. Nah, orang-orang munafik seperti mengaku. Seperti dalam surah Al-Baqarah tadi. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang berkata mengaku amanna, kami beriman billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, tapi kata Allah apa? Wa ma hum bimu'minin, apa kata Allah? Dan mereka itu sebenarnya tidak beriman. Kira-kira ada gak di dunia ini mengaku beriman tapi sebenarnya tidak beriman? Logikanya sederhana aja, kalau di zaman Nabi sudah ada, di zaman sekarang kira-kira banyak mengaku beriman tapi anti syariat Allah, mengaku beriman anti jihad, mengaku beriman jijik ya, dengan Al-Quran dan Sunnah. Lebih hebat demokrasi. Wah, itu lebih hebat itu. Hak asasi manusia. Masya Allah. Al-Quran dan Sunnah itu, kampungan. Enggak modern. Itu di mana terjadi ya? Di mana-mana terjadi. Yang kedua, saudara sekalian, al-khida, menipu. Menipu. Tadi kan? Innamunam yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'unallah. Mereka menipu Allah, wahwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka. Menipu Allah. Antum melihat di antara tipunya bagaimana? Menipu Allah. Di dalam surat At-Taubah, Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya cintai karena Allah, mereka itu bangun masjid tadi. Bangun masjid, kira-kira jujur atau nipu dia? Hah? Nipu. Untuk menandingi masjidnya siapa di Madinah? Untuk menandingi masjid siapa? Rasulullah SAW. Maka diabadikan dalam Quran supaya kita tidak lupa. Apa kata Allah menceritakan tipuan orang kafir ini? Tadi sudah jelas ayatnya menipu. Bentuknya di antara masjid. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا. Dan orang-orang yang membangun masjid dirar, masjid yang membahayakan, dan yang dibangun di atas kekufuran. Siapa orang kalau namanya masjid kan yang bangun apa agamanya nih kalau orang bangun masjid itu? Islam menipu dia. Tapi Allah membalas tipuannya. Ketahuan juga bahwa dia munafik. Nanti di antara bukti-buktinya bahwa akan ketahuan. Jadi jangan sampai kita menipu Allah, karena Allah pasti membalasnya. Dan orang-orang munafik itu cirinya adalah menipu Allah. Menipu Allah. Yang kedua tipuannya lagi ini, ketika terjadi perang dengan surat Al-Ahzab, kan dia mengaku Islam kan, kalau mengaku Islam harus ikut jihad sama Nabi. Begitu jihad apa katanya? Inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Hai Nabi, sesungguhnya rumah-rumah kami itu aurat terbuka. Artinya kalau kami perang jihad, nanti siapa yang menjaga istri saya, anak saya, sementara rumah kita terbuka? Jadi alasannya Islami nggak itu pakai aurat dari Allah. Islami kan alasannya. Apalagi kalau dia tahu hadis, kan hadisnya sebaik-baiknya orang itu adalah yang terbaik bagi keluarganya. Nah saya ini tidak mau perang, tidak mau jihad demi keluarga saya. Masya Allah. Munafik, apalagi orang Arab. Dalilnya lebih pintar mana dari kita, orang Arab. Jadi hantu jangan kaget kalau sampai kondisi Palestine, Masjidil Aqsa seperti itu. Seseorang pernah ditanya oleh saudaranya, kenapa antum keluar dari TV, TV di salah satu negara Arab? Karena antum nanti bisa berjuang melalui TV media. Apa kata dia? Bagaimana berjuang boro-boro? Saya untuk mengamalkan Islam susah di TV. Kenapa? Di situ yang ada adalah dua, yaitu orang Yahudi yang sudah menguasai media TV itu, dan yang kedua adalah orang Arab yang sudah menjadi Yahudi, lebih Yahudi daripada orang Yahudi aslinya. Seperti itu. Banyak mungkin antum sering bertanya, Ustaz, masa negara Arab sekian banyaknya? Ya tadi itu tidak semuanya kaum muslimin yang jujur. Nah, al-khida' ya. Yang ketiga adalah ar-riya. Ar-riya, orang munafik itu cirinya riya ketika beramal. Riya. Riya. Yura'un nas. Yura'un nas. Mereka riya. Jadi ketika mau sholat teriak, ketika zikir, zikir juga, tapi wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi orang munafik zikir juga, tapi zikirnya ya sesuai dengan kebutuhan. Ada orang yang mengaku beragama Islam, zikirnya musiman, sholat di masjidnya musiman, ada gak? Ada gak sholat datang ke masjid rajin 5 tahun sekali, setelah itu selama tinggal di masjid, ada gak? Ada apa di dunia ini, Pak? Masjidnya 5 tahun sekali. Ketika apa, Pak, 5 tahun sekali? Ada apa, Pak? Hah? Pemilu yang memilu, yang memilukan. Dan orang banyak tertipu, karena belum faham tadi. Banyak orang tertipu. Nah, keempat adalah al-kadzib. Bohong dia. Bohong, sehingga ucapannya nggak bisa, bisa dipercaya. Mereka tidur, mereka itu orang yang bohong. Sama yang sudah terangkan dalam hadis tadi, yang gak usah kita sebut lagi. Yang kelima ini, attahakumu ila taghut, berhukum kepada taghut. Ajaran Islam mengharuskan kita semuanya berhukum kepada Allah dan Rasulnya, berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengajak berhukum kepada taghut. Taghut itu adalah setiap sesuatu yang melampaui batas, yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu taghut. Ada gak di dunia ini? Bahkan mungkin dari negara tertentu yang penduduknya beragama Islam, tapi lebih semangat berhukum kepada aturan yang dibikin sendiri, termasuk yang dibikin oleh penjajah, daripada semangat kembali pada aturan Allah dan Rasulnya. Ada gak akhi di dunia ini? Di negara mana akhi kira-kira adanya di dunia ini? Hah? Mana ayatnya? Dalam surah An-Nisa, supaya gak ngarang-ngarang, gak boleh ngarang-ngarang. Tafsir maudhu itu harus ada ayatnya. Gak boleh ngarang-ngarang, gak boleh saya pikir barangkali kalau tidak salah, salah beneran. Harus ada dalilnya. Itu tafsir maudhu. Jadi Quran biarkan berbicara, firman Allah yang berbicara. Apa kata Allah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Jadi mereka berhukum kepada Tauhud padahal mereka diperintahkan oleh Allah untuk kufur, untuk kufur, untuk ingkar kepada Tauhud. Tapi mereka berhukum kepada Tauhud. Sekarang lagi terbalik kan? Asal orang bersemangat ngajak saudaranya kembali pada Quran dan Sunnah, dapat penghargaan apa kira-kira akhir? Yang semangat untuk kembali pada Quran dan Sunnah, apa penghargaannya? Teroris. Begitu kembali pada demokrasi, hak asasi manusia, apa itu penghargaannya? Tuh, tokoh. Jadi gak ada yang baru ya? Gak ada yang baru. Karena at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu pasti berulang. Di zaman Nabi, ada Nabi, tapi juga ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Salul punya pendukung, Nabi juga punya pendukung. Gak ada yang baru. Gak ada yang baru ya, man. Dan itu sama sekali jadi semua pengulangan saja. Kemudian yang keenam, as-saddu 'anil Islam. Jadi profil orang munafik itu selalu menghambat Islam, menghalang-halangi Islam. Menghalang-halangi untuk mengikuti Rasul, menghalang-halangi untuk mengikuti Al-Qur'an, menghalang-halangi mengikuti As-Sunnah. Ayat yang saya bacakan tadi, setelah itu Allah berfirman, وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Apabila dikatakan kepada mereka, تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ wa ila rasul, mari kita mengikuti kitab suci yang diturunkan Allah dan mari kita mengikuti rasul. Apa kata Al-Qur'an? Ra'aital munafikin, kamu melihat apa munafikin, orang-orang munafik. Yasudduna 'anka sududa, mereka menghambat, menghalang-halangi manusia agar tidak mengikuti kamu wahai Muhammad. Ada gak kira-kira di dunia ini mengaku beragama Islam tapi menghalang-halangi manusia agar supaya mereka tidak mengikuti ajaran Islam? Ada gak? Melalui politiknya, melalui ekonominya, melalui hukumnya, melalui kedudukannya, yang menghalangi, selalu dihalang-halangi kalau ada Islam. Ada gak kira-kira? Di negara mana itu akhirnya? Negara tangga. Surah. Ini pentingnya kita kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, al-man'u minan jihad. Di antara profil orang munafik sepanjang masa adalah selalu menghalang-halangi jihad. Jihad dihalang-halangi berbagai cara. Jihad dianggap ajaran yang membahayakan. Orang yang berjihad disebut apa? Pokoknya yang penting jangan sampai ada jihad. Termasuk memaknai jihad. Jihad itu artinya tidak harus perang, karena jihad itu bersungguh-sungguh. Jihad itu artinya luas. Yang penting bersungguh-sungguh. Suami bersungguh-sungguh bekerja berjihad. Suami bersungguh-sungguh ya nyari nafkah jihad. Suami bersungguh-sungguh yang membangun ekonominya jihad. Suami bersungguh-sungguh membela negara jihad. Semuanya disebut jihad. Kecuali jihad yang artinya apa? Padahal ulama kafir seluruhnya mengatakan ketika disebut jihad maksudnya perang di jalan Allah. Kecuali beberapa ayat saja yang tidak artinya perang. Seperti dalam jihad fa innahu jihadun nafsi. Barang siapa bersungguh-sungguh maka sebenarnya dialah bersungguh-sungguh ya untuk dirinya. Tetapi selalu ketika yujahiduna fi sabilillah Itu artinya perang, makanya selalu dikaitkan dengan maka mereka dibunuh dan mereka membunuh. Selalu kan. Tapi sebagian orang yang intelektualnya mencari-cari alasan intelektual seolah-olah dia hebat. Yang sering antum dengarkan, Nahdlatul Ulama, bahkan mungkin dia juga penceramah, dia mungkin seorang akademisi, apa katanya? Jihad yang artinya perang itu kecil, jihad yang besar adalah jihad melawan. Katanya roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Apa itu jihad akbar? Melawan hawa nafsu. Na'udzubillah. Itu hadis dhaif. Bahkan ulama hadis mengatakan hadis maudhu', lemah, dan hadis palsu yang kita harus waspada. Tapi sering enggak di Indonesia ini disampaikan aja hadis itu? Bukan hadis, riwayat itu. Inilah bahaya. Untuk supaya disenangi oleh sebagian orang, wah ini bagus, moderat saat ini, Masya Allah. Yang jihad benar, wah itu enggak moderat, talak itu bahaya. Jadi cara rindu manusia, dia lupa bahwa nanti menghadap Allah. Dia lupa bahwa dia pasti mati. Yang berjihad mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang anti jihad juga mati. Kan itu terakhir. Yang menegakkan syariat Allah mati. Yang anti syariat juga mati. Yang membela kaum muslimin mati. Yang hanya membela orang kafir mati juga. Makanya ayatnya berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kan setiap dia pasti mati. Kenapa kita tidak mati dalam keadaan yang terbaik? Yaitu dalam keadaan Islam, daratan mutunna ila wa'andu muslimah. Mati dalam keadaan yang menyatukan umat Islam, bukan membenci umat Islam. Saudara sekalian, ini Al-Quran yang sangat jelas, dan karena jelas gak usah membutuhkan tafsir. Jelas ya. Kemudian, sebelum kemudian, mana dalilnya bahwa orang munafik itu selalu mementahkan semangat untuk berperang? Apa kata orang kafir dalam surat At-Taubah? Diterangkan oleh Allah, qalu la tanfiru fil har kul naru jahannama ashaddu harr. Apa kata orang munafik? Hai manusia-manusia, kaum muslimin di Madinah, jangan keluar dalam peperangan. Panas itu, karena perang Dhatul Usrah, perang Tabuk itu panas. Sampai-sampai Al-Quran menyebut Dhatul Usrah yang sangat sulit, panas, paceklek, perjalanan panjang lagi. Karena antara Madinah sampai Tabuk itu 1000 km. Orang munafik apa ketika ada perang? La tamfiru fil har, jangan keluar di musim panas seperti ini. Langsung dijawab oleh Allah, kul naru jahannam asyaddu harra. Katakan neraka jahannam itu lebih panas. Langsung dibalas oleh Allah. Sehingga orang munafik enggak bisa lama-lama memprovokasi karena langsung turun ayat. Itu enggak benar. Sayangnya di zaman sekarang tidak semuanya orang berani seperti itu, mendingan dia takut tersiku. Sehingga yang sesat terus bergerak dengan kesesatannya. Yang baik-baik ketika enggak ngaji lagi, enggak pengajian lagi, bisa ikut-ikutan juga. Nah, yang kedelapan adalah di antara profil orang munafik itu adalah at-tafriqu bainal mu'minin, mencerai-beraikan orang beriman. Orang beriman itu dibagi-bagi, dipotong-potong, dicerai-beraikan. Kalau kita bicara tentang keindonesiaan sekarang ini dikaitkan dengan umat Islam, kira-kira orang Islam itu dibagi-bagi menjadi berapa? Apa kira-kira orang Islam? Pengajian banyak kan? Ada pengajian apa katanya? Haluan, keras, ada lagi apa lagi? Moderat, apa lagi ya kan? Yang sejuk, ceramahnya sejuk gitu. Saking sejuknya jadi es, jadi gak bergerak sama sekali. Kalau jihad itu gak sejuk, itu provokator. Kalau yang sejuk, nah itu baru Islam. Saudara sekalian, sabar. Dizolimi gak apa-apa, sabar. Dipisah-pisah. Ada Islam apa fundamentalis, ada Islam apa lagi ya? Hah? Islam? Ada Islam apa lagi? Liberal, ada Islam apa lagi? Itu kerjaan orang munafik. Padahal Islam itu satu kan? Innamal mu'minuna ikhwah, inna dina indallahil. Nah, orang munafik ingin mencerai-beraikan umat Islam. Maka di ayatnya dalam surat At-Taubah tadi, ketika membangun masjid, bukan untuk beribadah, untuk mencerai-beraikan umat Islam. Sehingga umat Islam terbagi menjadi dua. mengikuti Rasul di Masjid Nabi, ada yang mengikuti pemimpin mereka, yaitu Abdul bin Salul. Maka Allah katakan wa tafriqan. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Jadi untuk meyakinkan bahwa mereka itu orang beriman, meyakinkan bahwa mereka itu bikin masjid jujur, sampai menggunakan sumpah. Ini yang belum saya tulis ini. Ini baru 10, ini baru contoh saja. Bisa 11, bisa 100, bisa berapa aja, masih banyak. Di antara ciri orang munafik bersumpah, mudah bersumpah. Wallahi, wallahi, wallahi, gak mau bersumpah. Terus saking seringnya bersumpah, kadang-kadang salah bersumpahnya. Wallahi, keliru apa akhirnya. Jadi mudah bersumpah. Makanya jangan sampai kita, anak kita itu mudah bersumpah. Karena ciri-ciri orang munafik itu gampang bersumpah. Akhirnya sebagian koruptor itu dulunya ketika diangkat jadi pejabat di Sumatera dulu tuh enggak. Tapi korupsi juga kan. Nah, jangan sampai jadi munafik kita. Bersumpah yang serius benar, jangan bohong. Kemudian yang 9 adalah maradul qalbi. Marad sakit qalbi, hati. Punya penyakit hati. Makanya dalam Quran sering diulang-ulang, fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Jadi hatinya sakit, hatinya sakit. Makanya kalau kita hati sakit, ya harus disucikan dengan Quran, dengan zikir. Karena takut nanti jadi orang munafik. Dan orang munafik ketika hati sakit lagi mendengar Quran juga, tapi Quran itu tidak menambah iman dia. Tapi semakin mendengarkan Al-Quran, semakin tambah itu penyakitnya. Dan akhirnya mati dalam keadaan kafir. Itu bedanya orang munafik dengan orang beriman. Orang beriman mendengar Al-Quran, tambah imannya. Orang munafik mendengar Al-Quran, tambah kufurnya, najisnya, sehingga mati dalam keadaan kafir. Itu ada misalnya dalam surat At-Taubah. Ayat 124 tadi, 23-24. Allah berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Jadi matinya dalam keadaan kafir, tidak ada tanda-tanda membela Islam. Jelas sekali ya Quran, jelas sekali untuk menilai seluruh umat manusia di dunia, di negara manapun. Matinya dalam keadaan kafir. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, yang terakhir, 10 ini bukan berarti membatasi lagi, sekedar contoh aja. Bisa 11, 12, sampai bisa puluhan. Makanya ada buku, makanya judulnya 70 tanda-tanda orang munafik. Ada yang 30, ada yang 100, sesuai dengan kondisinya. Perceramahnya 70 kali ya 70. Banyak, karena dalam Quran banyak, dalam hadis juga banyak. Terakhir-akhir, ciri orang munafik itu adalah al-izzatu bil-ithmi, bangga dengan dosanya. Jadi berdosa, bangga malah. Kan dalam surah Al-Baqarah itu kan. Jadi wa'idha kilah takillah akhadatuh li'izzatu bil-ithmi. Ketika diberikan peringatan, hei, takwalah kepada Allah kamu. Apa yang terjadi? Akhadatul izzatu bil ithm. Dia bangga dengan dosanya. Enggak apa-apa, neraka saya tanggung sendiri. Masya Allah, Allah minta. Jadi sekarang kan banyak orang yang bangga dengan dosanya. Saudaraku sekalian, jagalah kehormatan. Jangan sampai merusak kehormatan kamu, kehormatan istrimu, kehormatan tetanggamu. Jangan sampai kamu berbuat zina, jangan selingkuh. Kalau mau kawan lagi yang penting adil, kalau enggak satu aja. Malah bangga. Gak apa-apa, Sat. Daripada kawin lagi malah istri minta cerai, mendingan selingkuh. Selingan indah rumah tangga utuh. Jadi, nah udah kebangga dengan dosa. Lagi sebagian orang, ya akhi, ini kan kita masih Muharram, mari kita semangat berhijrah. Hijrah, akhi. Tinggalkan makanan, minuman yang gak benar termasuk ahlul hisab. Jangan sampai masih menjadi ahlul hisab. Karena itu membahayakan diri, membahayakan istri, membahayakan apapun yang terdekat dengan kita. Ahlul hisab ketika pakai sarung yang jadi korban apa? Ketika punya istri yang jadi korban apa? Istri mati di luar kan? Begitu istri mati, dia senang atau ketawa atau ngapain akhirnya? Setelah ini, tapi sebagian orang ada yang mentertawakan, bahkan gengsi. Apa bangga dia merokok. Saya kalau tidak merokok, wah tidak bisa berpikir. Tidak keluar nih, ini cemerlang. Yang merokok itu kan paling-paling sakitnya kan paru-paru, Sat. Tetapi yang tidak merokok, sakitnya itu rupa-rupa. Kenapa kita bilang kita? Bangga. Jangan sampai kita termasuk orang seperti itu. Ketika diingatkan saudara kita, jazakallahu khairan, terima kasih akhir nasihatnya, semoga saya bisa meninggalkan kebijakan-kebijakan buruk saya. Karena di antara ciri orang munafik adalah akhodat hulim izzatu bil if. Jadi bangga dengan perbuatan dosa. Ada gak orang yang bangga dengan dosanya? Dosa ditayangkan, kumpul kebo ditayangkan. Mau bilang minta kafir dengan orang kafir ditayangkan juga. Bangga. Mau bilang minta, itulah ciri-ciri orang munafik. Saudara sekalian, ini saudara sekalian, hafidzakumullah, ya, kajian tentang nifaq wal munafik yang masih sangat sederhana. Karena kita belum berbicara tentang bagaimana ya permusuhan orang munafik terhadap orang Islam. Kita juga belum tahu bagaimana rekayasa orang munafik terhadap Islam. Kita juga belum tahu bagaimana kehidupan orang munafik di akhirat nanti. Masih banyak lagi. Karena memang An-Nifaq wal Munafik itu sekitar 1300 halaman. Tebal. Di antara penulisnya adalah Syekh Abdul Rahman Ahmad Makkah. Insyaallah di antaranya saudara antum sendiri dalam kitab Al-Hayah fil Quran, kehidupan dalam Al-Quran. Di situ kita tulis tentang kehidupan orang-orang munafik, termasuk khuturatun nifaq, bahaya orang munafik, bahaya orang munafik dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, dalam kehidupan dakwah. Luar biasa bahayanya orang munafik itu. Nah, oleh karena itu akhirnya bacalah ya buku yang sudah ada, dan setelah kita paham, kita waspadai penyakit yang membahayakan itu. Sampai sini saja saudaraku yang saya cintai Allah. Kalau ada tambahan atau pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa.